تعد دار الإنسان من المسجد، يا بخته بات أكثر خطاه أبا يزيد أجره. وانتظار الصلاة مثل الجلوس بعد صلاة المغرب حتى يدخل وقت العشاء ويصلي العشاء في جماعة منحة عظيمة. أشكر الله، أشكر الله المولى حد قربه ووفقه للطاعة والعبادة، وحد بعده وأشقاه والعياذ بالله. اسأل الله، اسأل الله حسن الخاتمة. الشيطان يقول قصم ظهري من سأل الله حسن الخاتمة. وكن عبد الله وارضى بما قسم لك. بعض المريدين قال لشيخه إني رأيتك في ديوان الأشقياء، فقال الشيخ الحمد لله رضي بقضاء الله. كان الحبيب محسن بن علوي ذات ليلة تكدر وتشوش من حوادث الزمان وتنكره وأصابه ذيك، حتى سمع الذي ينبه آخر الليل يتغنى بهذا البيت: ديبها منك والريعان والضان ضانك. وفرج الله عنه وسلم الأمر لله، وهو منه وإليه، والمدار كله على تقوى الله. ولا بان التقي ونعتبر ونتذكر إلا بالعلم. إذا شفت نفسك بغت إلى الانهماك ولا طاوعتك، ارجع إلى ربك وقل يا رب، وارجع إليه واطلب منه ينصرك على الهوى وعلى الشيطان وعلى النفس. والقرآن ملآن بالترغيبات والتحذيرات من الشيطان. والآن لو جاء أحد وقال لواحد منا فلان با يقتلك، با يتحرى وبا يحترس، وهذا القرآن كلام الله يقول لنا شوفوا الشيطان عدوكم، شوفوا كذا، وكلنا نعرف خواطر الشيطان ودسائسه. ولا با ينفك البعيد من الإنسان إلا إذا مات. كان الإمام أحمد بن حنبل الإمام العظيم وهو في الاحتضار يقول له قل لا إله إلا الله، وهو يقول لا، ويغيب ثم يفيق ويقول له قل لا إله إلا الله ويقول لا، فوقع في نفوس الحاضرين. قال له كيف هذا الحال؟ فلما أفاق قال لهم ما لكم؟ وقال له بذلك، وقال لهم إني لا أجيبكم بقولي لا، ولكن الشيطان يتمثل لي ويقول لي إيش هذا فتنا، ويقول لي فتنا يا أحمد، وأنا أقول له لا، عدنا على وجل منك حتى تخرج روحي. فتنا يا أحمد، وأنا أقول له لا، عدنا على وجل منك حتى تخرج روحي. والشيطان يأتي للإنسان وهو في النزع، وبه من العطش الشديد ما لا يكيف، ويأتي له بماء ويتمثل في صورة أبيه أو أمه، ويقول له أخرج من الدين وأسقيك من هذا الماء. وأهل الإيمان والطاعات يثبتهم الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، وفي الدعاء النبوي، ومن فتنة الدنيا ومن فتنة المحيا والممات إلى آخر ما قال الله عنه وأرضاه. دي رواية كان دلام ساتو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبدا إن العبد إذا عصى nukita di qalbi nuktatun sauda. Seorang hamba jika dia bermaksiat maka telah tertitik dalam hatinya satu titik hitam. Jika maksiat lagi setelah itu tambahi satu titik hitam. Kalau titik-titik hitam itu banyak, akhirnya membuat hati tadi itu hitam pekat. Kalau udah hati itu hitam pekat, maka hati itu akan menjadi dikatakan hati yang kaku. Dan itu yang disebut oleh Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu adalah ran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah demikian, maka nasihat apapun tidak akan bisa manfaat bagi itu orang. Nah itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah melindungi hati kita supaya tidak hitam pekat. Dan semua harus koreksi diri. Semua harus menyadarkan dirinya. Dan memaksa dirinya untuk beramal soleh sehingga hatinya menjadi putih dan terang benderang. Fa'amal walau bil usri kazzakati takhruj binur ilmi min dulmati. Maka beramallah kamu dengan ajaran syariat sekalipun tidak bisa 100%, 10%. Sebagaimana zakatnya kamu bukan harus mengeluarkan seluruh harta kamu walaupun itu 1/10 daripada harta milik kamu. amal ini adalah satu keharusan dari kita. Amal itu adalah buah ilmu yang ada pada diri kita. Amal itu pun masih perlu kita untuk ikhlaskan. Perlu untuk hadirnya hati dan khusyuknya hati. Manusia memang harus telaten dalam berbuat taat. Sebagaimana telatennya petani, penanam pohon, menyirami pohon tadi itu untuk berharap menghasilkan dan memetik buahnya. Begitu juga manusia di dalam kehidupan dunia ini mengamalkan ilmu perlu telaten untuk supaya memetik pahalanya nantinya. Dan manusia harus juga bermodalkan sabar. Sabar ketika menerima ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar ketika melaksanakan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam kesabaran itu ada pahala yang sangat besar yang dikatakan ar-ribat. Yang dikatakan pahalanya seperti jihad. Sesuai dengan hadis Nabi, Nabi bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Tidakkah aku akan memberikan petunjuk kepada kamu hai para sahabat atas beberapa amalan yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan mengangkat derajat-derajat kamu. Yang pertama, isbahul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu. Walaupun itu dengan sangat memaksa. Dalam arti musim dingin, wudunya tetap sempurna. Tiga kali, tetap dengan kumurnya, tetap dengan istinsyaknya. Adab dan sunah-sunahnya dilakukan. Yang kedua, amalan yang bisa menghapus banyak dosa dan mengangkat banyak derajat. Wa kathratul khutwa ilal masajid, memperbanyak langkah untuk pergi ke masjid. Karena itu setiap rumah manusia dari itu jauh daripada masjid, dia lebih beruntung sebetulnya karena setiap pergi ke masjid, langkah kakinya semakin banyak. Dan itu akan semakin mengurangi dosanya dan semakin mengangkat derajatnya. Yang ketiga, amalan yang bisa menghapus dosa-dosa dan mengangkat banyak derajat, yaitu menunggu sholat setelah sholat. Kalau misalnya dia sholat maghrib ada di masjid, maka dia tidak keluar dari masjid. Setelah sholat, dia tunggu sampai isya. Menunggu sholat sampai datang waktunya sholat berikutnya. Syukurlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu itu bisa berbuat itu dan bisa menghadiri majlis ini. Ini karena taufik dan hidayah Allah. Bagaimana Allah menjadikan sebagian hamba bisa mendekat kepada dirinya. Bisa berbuat taat dan beribadah kepadanya. Tapi bagaimana juga Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjauhkan orang itu daripada majlis khair. Dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan dia orang yang celaka. Wal'iyadu billah. Tapi hal ini tidak bisa dipastikan karena kamu menghadiri majlis khair atau sholat berjamaah itu baik. Sehingga kamu laksanakan itu sampai akhir umur kamu dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu minta selalu kepada Allah husnul khatimah. Diriwayatkan setan itu berkata, qasama dhahri alladhi yas'alullaha husnul khatimah. Memecah tulang punggungku. Orang yang meminta kepada Allah husnul khatimah. Kalau ada orang itu susah payah. Berusaha keras banting tulang. Untuk misalnya membunuh dia. Enggak taunya dia diselamatkan sama polisi dan orang yang mau membunuh tadi ditangkap oleh polisi. Itu orang apa? Tuasi kesel. Enggak ada gunanya usahanya, ternyata dia selamat. Dan dirinya masuk penjara. Kalau kayak ini. Begitulah setan berusaha payah untuk manusia tadi itu masuk neraka. Orang ini dipengaruhi siang dan malam untuk maksiat kepada Allah. Yang diminta, ya Rab, matikan aku husnul khatimah. Lah kalau husnul khatimah enggak nak ini, itu setan juga. Sekian puluh tahun menggoda, ternyata matinya husnul khatimah diampuni dosanya oleh Allah. Kata setan, membuat tulang punggungku ini pecah. Membuat aku susah, enggak ada hasilnya susah payahku. Orang yang selalu mohon kepada Allah husnul khatimah. Kemudian jadilah kamu hamba Allah yang ridha dengan yang ditakdirkan oleh Allah dan yang dengan yang dibagi oleh Allah daripada rezeki. Sampai-sampai sebagian yang menyatakan aku melihat kamu itu kok menjadi orang yang celaka. Calon su'ul khatimah. Kata dia, kalau itu takdirnya Allah, aku ridhoi. Artinya ini gambaran orang itu memang tidak bisa berdaya dengan takdirnya Allah. Yang paling penting, jadilah kamu orang yang pasrah kepada Tuhannya kamu. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam arti pasrah, bukan berarti tidak berusaha. Berusaha, tapi menerima segala yang telah ditakdirkan oleh Allah. Orang yang sakit berusaha dia berobat untuk sembuh, tapi dia menerima kalaupun tidak sembuh juga ridha dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti marah kepada Allah, udah usaha kok gak hasil-hasil misalnya. Nah, diceritakan Habib Muhsin bin Alawi satu malam dia itu sumpek gitu. Melihat kejadian zaman macam-macam, di situ ada perampokan, di situ ada pembunuhan, di situ ada pencurian, di situ ada maksiat, di situ ada bala, ada gempa, ada banjir, ada longsor, ada itu. Dia mikir itu sumpek dia. Seakan-akan dada ini sudah sempit. Satu malam dia mendengar ada satu orang membawa satu bed. Dibak minak warri'an wabbanbanak. Ya Allah yang menciptakan domba juga kamu. Yang menciptakan serigala yang makan domba juga kamu. Artinya yang ciptakan manusia juga kamu. Yang membuat manusia tadi itu kena banjir kah, kena longsor kah. Yang membuat manusia tadi itu berbuat tidak baik kah, itu juga karena kamu. Yang membuat malaikat juga Allah, buat setan juga Allah. Ya udah. Oh iya. Ya berarti yang belas, kita berusaha untuk jadi orang baik aja, melaksanakan tugas, semuanya itu sudah ditakdir oleh Allah. Udah hilang sumpeknya langsung saat itu. Pasrah semuanya dari Allah SWT. Yang penting tugas kamu apa, titik? Tugas kamu apa? Sama dengan pemain sepak bola. Tugasnya adalah giring yang bagus, kerjasama yang bagus untuk membuat gol. Nah, kalau tidak gol-gol, ya udah takdirnya nggak gol, udah bagus kok. Mau diapakan? Nah, begitu juga dai, guru. Yang penting ajak manusia tadi itu untuk jadi orang baik, dakwakan ilmunya kamu. Perkara enggak, ya udah mau diapakan? Nah, kalau udah Allah menutup, nggak tunggu kamu. Nabi aja berdakwah bisa nggak diterima kok. Kenapa? Allah tidak menghendaki. Nah, ketahuilah tidaklah mungkin manusia tadi itu memasrahkan diri kepada Allah SWT kecuali dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak mungkin manusia itu menjadi orang bertakwa kecuali dengan bekal ilmu yang ia ketahui. Karena itu jika kamu melihat diri kamu udah gak mau patuh untuk diajak taat. Diri kamu tadi itu kok mau membangkang. Mau berbuat maksiat. Ajak diri kamu tadi itu kembali kepada Tuhan kamu. Maka mohonlah kepada Tuhan kamu untuk membantu kamu. Menguasai hawa nafsu kamu dan syaitan yang telah mempengaruhi kamu. Berarti kamu udah mulai melemah, musuhnya kamu udah mulai menguasai diri kamu. Buktinya anggota badan kamu udah dipaksa untuk berbuat taat, berbuat maksiat. Minta bantuan kepada Allah SWT untuk mengalahkan itu. setan ini memang banyak sekali dalam Al-Quran peringatan-peringatan dari Allah untuk supaya kita ini tahu musuh yang paling bahaya bagi kita adalah setan. Kalau ada seseorang misalnya musuh kebuyutan sama kita, dia mengancam kamu, tak bunuh kamu. Dia berusaha untuk mencelakakan kamu. Maka kita setiap saatnya akan waspada dengan orang itu. Dan kalamullah telah memperingatkan kepada kita, awas setan musuh kamu, dia setiap saatnya akan mengganggu kamu. La'akudannahum siratakal mustaqim. Tak tunggoi, kata setan. Hamba-hambamu tak tunggoi setiap saatnya, supaya tidak mengikuti ajaran agama kamu, ya Allah. Tummala'atiyannahum min baini aidihim, wa min khalfihim, wa'an aimanihim, wa'an syama'idihim, falatajidu aktarahum syakirin. Aku akan pengaruhi dari arah muka, dari arah belakang, kanan, dan kiri. Supaya engkau, ya Allah, tidak mendapatkan hamba-hambamu dalam keadaan banyak syukur kepadamu. Usaha setan begitu. Alhasil, belum pernah setan dari itu pijet karena payah ganggu manusia. Belum pernah istirahat, tidur untuk mempengaruhi manusia. Enggak kena susah payah. Selalu ingin merayu manusia, mempengaruhi manusia. Terus kita aman. Merasa aman. Loh, ancaman manusia, tak bunuh kamu, tak celakai kamu, kita selalu waspada daripada dia. Ancaman setan yang begitu hebatnya untuk kita, yang belum pernah dia tidur, belum pernah dia tadi itu meninggalkan kita, selalu mempengaruhi kita, kita merasa aman dari setan. Seharusnya kita selalu setiap saatnya waspada daripada ajakan setan tadi itu. Tapi yang jelas, itu semuanya tidak mungkin akan terlepas daripada kamu, pengaruh setan, sampai ruhnya kamu lepas daripada jasad kamu. Semenjak kamu masih hidup, tetap datang itu setan. Sampai akhir ajal kamu pun, detik-detik mati, tambah berusaha itu setan. Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, ketika sudah dalam istihdar, sudah mau mati, ada yang nonton, La ilaha illallah. Sudah lain wajahnya Imam Ahmad. Misalkan, La. Kaget. Kola. La ilaha illallah. La. Ada dia. Akhirnya telah sadar, tanya, kenapa? Kenapa? Kenapa? Kata Imam Ahmad. Ada apa ini, aku ada apa? Kamu ini sudah sakit keras. Aneh. Dituntun dari La ilaha illallah. Kau bilang La. Bukan jawab kamu aku. Itu setan tadi datang kepada aku. Setan menyatakan, Ahmad, kamu udah kehilangan aku sebentar lagi. Gak nurut sih. Kok dari dulu kamu tadi itu mau nurut. Enak kamu bisa ngerasakan ya apa nikmatnya zina sama pelacur. Bisa kamu menikmati gimana rasanya ganja. Gimana kalau minum pil? Gimana kalau kamu tadi itu maksiat? Enak kamu. Ikut sama aku sebentar aja. Mari kono, tobat. Maka dijawab lah setan kata dia. Aku ini setiap saatnya khawatir dari kamu. Tidak pernah aku ini tidak khawatir daripada kamu sampai rohku udah lepas daripada jasadku. Di akhir umur, setan lebih dahsyat mempengaruhi manusia. Karena orang itu, kalau dalam nazak, itu sangat kehausan. Hausnya luar biasa. Di situ setan akan membawa air dingin. Dikatakan setan akan bawa air dingin pengaruhi. Mau minum gak? Tenggorokan kamu ini kering loh. Mau seger enggak? Tapi syarat. Keluar dari Islam. Tak bantu kamu. Orang kalau bukan ahlul iman. Yang sudah ditasbit oleh Allah. Udah ditakdir husnul khatimah. Dia. Enggak kuat menahan sakitnya. Mau dibantu sama setan. Kalau tak bantu, kamu harus keluar dari iman. Tapi ada beberapa orang tidak. Dia diisbat oleh Allah, dikokohkan oleh Allah imannya sampai mempertahankan di akhir hayatnya. Itulah firman Allah, yusabbitullahu ladina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah tetapkan dia dari itu dalam meyakini la ilaha illallah, baik dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah daripada fitnahnya dunia ini tadi itu. Min fitnatid dunya, min fitnatil mahya, min fitnatil mamat. Fitnah dunia dan fitnah mati. Di akhir umur paling bahaya. Itu setan betul-betul bekerja keras. Kenapa? Kalau husnul khatimah, godokah ini. Usahanya dia dari itu. Susah setan. Nah, di sini. Setan dari itu berusaha. Mudah-mudahan di saat itu Allah membantu kita ya. Enggak terpengaruh dengan setan. Kita bisa bayangkan sakitnya. Sakaratul maut. Kemudian badan lemas seperti itu, hausnya luar biasa. Semua enggak berdaya. Setan datang menyuruh diri, mau ana bantu. Dokternya udah angkat tangan nih, Pak. Keluarga angkat tangan. Setannya, ana mau bantu ente. Tapi kamu harus ngikuti aku, jangan pertahankan Islamnya kamu. Nah, kalau enggak muafak, kalau orang ini enggak betul-betul diberi taufik oleh Allah terpengaruh, suul khatimah itu orang. Nah, di saat itu jangan sampai kita termasuk orang yang patuh dengan setan ya, sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah. Usalli salatal khamsa wal qalbu ya'ilun bi audiyatil waswasi min kulli janibi على أنني أتلو القرآن كتابه تعالى بقلب ذاهل غير راهب على أنني قد أذكر الله خالقي بغير حضور لازم ومصاحبي على طول آمال كثير غرورها ونسيان موت وهو أقرب غائبي على أنني لا أذكر القبر والبلا كثيرا وسافرا ذايبا غير آيبي على أنني عن يوم بعثي ومحشري وعرضي وميزاني وتلك المصاحب مواقف من أهوالها وخطوبها يشيب من الولدان شعر الذوائب تغفلت حتى سرت من فرط غفلتي كأني لا أدري بتلك المراهب على النار أني ما هجرت سبيلها ولا خفت من حياتها والعقارب على السعي للجنة دار النعيم والكرامات والزلفى ونيل المآرب من العز والملك المخلد والبقاء وما تشتهي النفس من كل طالب وأكبر من هذا رضا الرب عنهم ورؤياتهم إياه من غير حاجب. فآهن على عيش الأحبة ناعما هنيا مصافا من جميع الشوائب. واهن علينا في غرور وغفلة عن الملأ الأعلى وقرب الحجائب. واهن على ما فات من هدي سادتين ومن سير محمودة ومذاهب. على ما لهم من همة وعزيمة وجد وتشمير لنيل المراتب. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وظل الصلاة على الأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل وظل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل وسلم صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب بقينا وبقينا وضربات لنا بديننا مع القدر والدى وذكر رب وفقنا وفقكم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخذ الخيار علما يحظى بالخير نقى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل دين قبل ان تاتينا رزق المنون واغفر واستر انت كما ستر وصلاة الرئيس المصطفى من الى الحق تعالى والوفاء بكتاب دين الناس شفاء وعلى الاعلام رام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الورق. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يصالح برضاك ولا تولنا وليا سواك واجعلنا ممن خلقك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله. إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي منك يدفعني لعفوك ورجاء دربي لعفوك ورجاء دربي.